yang sebenarnya, atas kebenaran. Banyaknya syubhat-syubhat yang merupakan fitnah yang sangat dahsyat. Banyaknya golongan-golongan sesat yang menyebarkan kesesatan-kesesatan mereka di majelis-majelis mereka ataupun di media-media mereka yang mampu mereka upayakan. Sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang dibingungkan oleh fenomena seperti itu. Maka kesyukuran yang besar ketika kita bifadlillah ta'ala diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan al-haq. Agar diikuti, menjelaskan al-batin agar dijauhi. Pada saat di sana ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin pada hakikatnya, pada intinya mencari kebenaran, menginginkan kebaikan. Namun belum atau tidak mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah Jamaah, mengenal majlis-majlis Ahlus Sunnah Jamaah. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Tidak sedikit orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak berhasil mendapatkannya. Ataukah sebagian orang mungkin terombang-ambingkan atau masih mengalami kegoncangan dikarenakan kadang mendengar atau hadir di suatu majelis yang mencampur baurkan antara kebenaran dan kebatilan, sunnah dan bid'ah, atau bahkan tauhid dan syirik, iman dan kufur. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin benar-benar menapaki jalan kebenaran, maka tidak ada pilihan baginya kecuali dia harus memilih majelis-majelis ilm yang memang murni menyampaikan kebenaran, menjelaskan kepadanya mana sesungguhnya kebenaran itu, untuk diikuti maksudnya kebatilan itu untuk dijauh, menunjukkan kepadanya mana sesungguhnya sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, untuk diikuti, dan mana sesungguhnya bid'ah, mana sesungguhnya kesesatan. Menunjukkan kepadanya tauhid, agar dia bertauhid, agar dia menghasan ibadahnya kepada Allah SWT, agar dia beriktiqad, berkeyakinan dengan iktiqad, yang keyakinan yang benar, biar ideologi yang benar, dan menunjukkan kepadanya kekufuran, kesyirikan, agar dia berlepas diri darinya, membencinya dan menjauhinya. Nah, majelis ilm yang mengajarkan ilm syariat Allah Subhanahu wa taala, akan mengikis kebodohan yang ada pada diri seseorang. Membina dia membangun akidah yang benar, agar bertauhid, bermanhaj, berakidah, punya pemahaman, pola pikir yang benar dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia selamat dari fitnah-fitnah syubhat yang menyesatkan, yang menyeret kepada bid'ah, yang akan, yang puncaknya akan menyeret sampai kepada bid'ah, tingkatnya kufur wa iyad billah. Dan juga di majelis ilm seperti ini, dan ibadah-ibadah lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita mendapatkan ketenangan kalbu, ketenangan hati, mengokohkan keimanan kita, dengan kokohnya keimanan kita, terasahnya iman kita, dengan terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, dari satu majelis ke majelis yang lainnya, dari majelis ilm kita mendapatkan bekal ilm, kemudian kita amalkan, karena tujuan kita belajar bermajelis mendapatkan ilmu tujuannya untuk beramal. Dan dengan itu akan mengokohkan keimanan kita, dan akan membantu kita untuk menepis fitnah-fitnah syubhat, syahwat yang demikian dahsyatnya di luar sana. Begitu dahsyatnya godaan-godaan syahwat, apalagi di masa kita sekarang. Bahkan fitnah-fitnah tersebut yang berbau syahwat yang ada di luar sana masuk di rumah-rumah kita jika kita tidak waspada, jika iman kita tidak kuat melalui fasilitas-fasilitas yang ada, media-media yang ada, HP atau semisalnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, badiru bil a'malis salihati fitnah. Hendaknya kalian menandingi fitnah-fitnah itu, menghadapi fitnah-fitnah itu, menghadapi fitnah-fitnah itu dengan amal-amal salih. Fitnah-fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin malam semakin gelap. Begitulah fitnah. Fitnah berikutnya lebih dahsyat daripada fitnah sebelumnya. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk memperbanyak amal soleh yang akan mengukuhkan keimanan kita dalam menghadapi fitnah-fitnah itu. Fitnah syubhat kita hadapi dengan ilm. Fitnah syahwat kita hadapi dengan keimanan, dengan amal soleh. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, dengan tujuan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menciptakan jin manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku dengan ikhlas, tanpa syirik, memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengharapkan balasan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam jannahnya, mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilindungi dari adab nerakanya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari surat Al-Asr dengan mengatakan, "Law ma anzalallahu ala ibadihi ala abdi illa hadhihi as-sura lakafathum." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan untuk hamba-hambanya kecuali surat ini saja, maka itu sudah mencukupi sebagai dasar bimbingan buat mereka. Dikarenakan pada surat Al-Asr ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa sesungguhnya siapapun manusia pasti dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan iman yang benar yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilm. Maka berarti harus belajar, harus menuntut ilm agar bisa beriman dengan iman yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, yang pokok-pokoknya dasar-dasarnya adalah 6 rukun iman. Akidah. Beramal soleh. Tidak mungkin seseorang bisa beramal soleh tanpa ilmu. Harus dengan ilmu untuk mengenal mana amal soleh. Mana ajaran Nabi SAW? Mana sunnah Nabi SAW? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diajarkan untuk diamalkan sebagai amal soleh, soleh lil qabul, yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dengan dasar ilmu, dengan dasar dalil. Oleh karena itu, ingat ikhwani fiddin, ulama mengatakan bahwa ilmu itu hanyalah wasilah, bukan tujuan puncak. Jangan berhenti hanya sampai di situ. Tujuan menuntut ilmu adalah untuk beriman dan beramal. Wasilah, faktor untuk bisa beriman. Sebenarnya yang diinginkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beramal soleh adalah ilmu. Ini wasilahnya. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan majlis ilmu yang benar. Seperti yang digambarkan di awal tadi. Sehingga dia berakidah yang benar, beriman dengan benar. Beruntung orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian setelah itu, setelah diberi hidayah, ilm, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman dan beramal soleh dengan ilmu itu. Kemudian saling berwasiat dengan al-haq, dengan ilmu yang sudah diketahui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, saling berwasiat, saling menasihati, saling mengajari. Rupanya untuk membagikan nikmat tersebut kepada yang lainnya. Saling berwasiat, saling menasihati dengan al-haq. Dan saling berwasiat untuk bersabar. Dan kunci untuk menjalani ini semua adalah kesabaran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb hingga datang kepadamu al-yaqin. Yaitu al-maut. Sampai maut menjemput istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di atas tauhid, di atas keikhlasan, di atas iman, di atas amal soleh, di atas al-haq. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong diri-diri mereka dengan kesabaran dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah diri-diri kalian dengan sabar dan sholat. Inna Allah ma'asabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini akidah kita sunnah jamaah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dirinya, zatnya di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluk, makhluk seluruhnya di bawah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama seluruh makhluknya dengan penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, dengan ilmunya. Tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus ma'iyah khasah, kebersamaan yang sifatnya khusus, yang istimewa, hanya untuk orang yang beriman, untuk orang yang berbuat ihsan, untuk orang yang bersabar. Inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan, menolong, melindungi orang-orang yang bersabar. Ulama menerangkan bahwa bersabar meliputi kesabaran terhadap tiga perkara. Bersabar dalam menaati Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban, perintah. Bersabar dalam menjauhi maksiat. Dan dua jenis kesabaran ini adalah kesabaran menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya amaliyah, apakah itu berupa perintah, kewajiban yang wajib kita taati dengan mengerjakannya, atau berupa larangan yang diharamkan yang wajib kita hindari. Ini kesabaran menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kesabaran menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan, musibah yang menyakitkan, butuh kesabaran. Jadi kesimpulannya, sabar itu meliputi dua hal: sabar menjalani syariat Allah dan sabar menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, merintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal layli fasabbihu wa idbaran nujum. Bersabarlah kamu terhadap hukum Rabb, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua hukum syar'i, hukum syariat, syariat ini, dan hukum qadari, hukum ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ujian. Wajib bagi kita untuk bersabar. Nabi kita Muhammad SAW perintahkan untuk bersabar menghadapi hukum Rabbnya. Dua hukum ini tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innaka bi ayunina, maka sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami, perhatian kami, memperhatikanmu dan menolongmu. Balasan bagi orang yang bersabar dalam menjalani hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah merintahkan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, bertasbihlah kamu, sucikan Allah Subhanahu wa taala yang memujinya ketika engkau bangkit berdiri. Ada beberapa tafsir yang berbeda dari kalangan ahli tafsir. Di antaranya dia menafsirkan ketika kamu bangun malam untuk sholat malam, perintah untuk sholat malam. Ada juga menafsirkan ketika kamu bangun untuk melaksanakan sholat lima waktu, sholat fardu lima waktu. Ada juga menafsirkan ini khusus ketika bangun dari tidur siang, qailulah, yaitu yang diperintahkan Nabi SAW pada hadis qailu fa inna syaitan la yaqil, tidur sianglah kalian, istirahat sianglah kalian, tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Itu sebelum zuhur. Kemudian bangun, ketika bangun masuk waktu salat zuhur, laksanakanlah salat zuhur. Salah satu tafsir ayat ini, yani sholat duhur lah kamu ketika bangun dari tidur siang. Beberapa tafsir. Wa minal layli fasabbihu, dan di antara di sebagian waktu malam hendaklah engkau bertasbih. Yani sholat. Di antara tafsirnya ini sholat malam, di akhir malam. Tafsir yang lain yani sholat maghrib dan sholat isya. Wa idbarun nujum, dan ketika bintang-bintang sudah menghilang, yakni waktu fajar, salat subuh. Ayat ini memerintahkan bersabar dan memerintahkan salat. Dan telah kita dengar pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk menolong diri-diri mereka dengan sabar dan sholat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu riwayat Ahmad dan Abu Daud, ya sanad Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Fath Al-Bari Al-Albani dalam kitab-kitabnya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau idza hazabahu amrun, jika ada perkara penting yang dihadapi, ada perkara yang menggelisahkan beliau, maka beliau sholat. Sholat, menolong dirinya dengan sholat. Sholat itu penyujuk, penyujuk mata dan penyujuk hati beliau. Pada hadits yang lain Nabi SAW mengatakan waj'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan kesejukan mata, kesejukan hatiku, kalbuku itu dalam salat. Karena dengan salat seseorang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah, bermunajat kepada Allah, jika sholat dengan sholat yang dingin, kaitu dengan khusyuk, yakni kalbu hadir, khusyuk pada sholat, bukan sholat yang tidak khusyuk. Sebagian orang sholat, tubuhnya bergerak sholat, bibirnya, lisannya membaca, tapi kalbunya ghaib, kalbunya tidak hadir, kalbunya safar kemana-mana, berkeliling sana kemari pikirannya, tidak perhatikan sholat. Sehingga tidak terkurang bermanfaat baginya. Padahal ini penolong, sebagai perintah Allah SWT. Nabi SAW menjadikan sholat sebagai penolong dirinya. Jika ada urusan penting yang dihadapi, sholat. Jika ada urusan yang merisaukan, yang menggelisahkan, sholat. Ini Nabi SAW. Dan sholat di sini umum, masuk di dalamnya sholat lima waktu, masuk di dalamnya sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, apa qabliyah atau ba'diyah, masuk di dalamnya qiyamul lail, sholat duha, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita baru saja melewati bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dibina kita digembleng dengan berbagai ibadah. Dengan ibadah puasa di siang hari yang melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Ibadah puasa, padahal terkandung tiga jenis kesabaran. Bersabar menaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, dan bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan dengan puasa, merasakan lapar, haus, tubuh terasa lelah. Dan itu kita dilatih bersabar. Dan di malam harinya kita dibina untuk terbiasa qiyamul lail dengan salat tarawih. Perhatikan bagaimana kaum muslimin punya semangat tersendiri untuk qiyamul lail, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, dikarenakan disunnahkan berjamaah di masjid. Andaikan kita bisa mengambil manfaat dari itu. Kita termasuk orang yang keluar dari bulan Ramadan mengambil manfaat-manfaat. Di antara manfaat itu, kita dibina, dilatih untuk qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Jika ini bisa kita pertahankan di luar Ramadan, qiyamul lail, luar biasa. Bedanya, qiyamul lail di luar Ramadan tidak disyariatkan secara berjamaah, baik di masjid maupun di rumah, sendiri-sendiri. Tetapi pada beberapa hadis kita mendapati pernah Nabi SAW qiyamul lail bersama sebagian sahabatnya. Pernah bersama Ibnu Mas'ud, pernah bersama Hudzaifah, dan pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Yang ini menunjukkan terkadang jika seseorang sholat malam qiyamul lail berjamaah, maka ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi bukan sunnah yang dijadikan kebiasaan dan selalu. Kadang-kadang. Nah, bukan sesuatu yang diacarakan untuk berjamaah qiyamul lail. Ya. Pas ketika bersama di suatu tempat kemudian ya qiyamul lail bersama. Nabi SAW menerangkan besarnya keutamaan qiyamul lail dalam sabdanya, afdalus salati ba'dal fariidhah qiyamul lail, salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat lima waktu adalah qiyamul lail. Al-Imam An-Nawawi menukil dari sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah, dan sebagian fuqaha Syafi'iyah sahabat Al-Imam An-Nawawi yang berpendapat ini menunjukkan bahwa qiyamul lail adalah salat sunnah yang paling utama, lebih utama daripada salat sunnah rawatib. Tetapi jumhur fuqaha Syafi'iyah dan jumhur ulama mengatakan qiyamul lail adalah salat sunnah yang afdal, yang paling utama dibandingkan salat sunnah mutlak di siang hari, dibandingkan salat sunnah duha, salat sunnah mutlak di siang hari. Adapun dibandingkan salat sunnah rawatib, maka salat sunnah rawatib afdal. Karena afdalnya rawatib, maka dia mengikuti salat-salat wajib. Oleh karena itu, hendaknya kalian perhatikan rawatib qabliyah maupun ba'diyah. Tolong diri-diri kalian. Kita menolong diri-diri kita dengan sholat lima waktu, dengan sholat-sholat sunnah rawatib, dengan qiyamul lail dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis memerintahkan, di antara diperintahkannya adalah وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ بِسَلَامٍ. Hendaknya kalian sholat malam pada saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk dalam jannah, surga Rabb kalian dengan penuh keselamatan. Kita jangan sampai termasuk orang yang di malam hari itu menghabiskan waktunya dengan tidur. Terlelap tidur. Jangan sampai termasuk yang disinggung oleh Nabi SAW ketika disebutkan pada hadits Ibnu Mas'ud, disinggung di sisi Nabi SAW. Rajulun nama hat asbahah, tidur malam sampai mas waktu subuh, tidak sempat qiyamul lail, tidak sempat witir. Kata Nabi SAW, dhalika rajulun bala syaitanu fi udhunai, itu adalah orang yang dikencingi syaitan pada kedua telinganya. Pada hadis yang lain, muttafaq alaih, Nabi SAW menerangkan ya'kidu syaitan ala qafiyati ahadi, ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Syaitan membuat tiga ikatan pada bagian belakang kepala kalian. Tengok. Yadribu ala kulli uqdatin alaika laylun tawil farqud. Syaitan pada set ikatan itu mengatakan, kamu punya malam yang panjang, tidurlah, tidurlah. Tidurnya ya. Dibuat oleh syaitan terlelap tidur, nyenyak tidur sehingga tidak sempat bangun. Nabi SAW mengatakan, "Fainistaiqadha fadzakarallahu azza wa jall in halat uqdah." Jika dia terbangun, kemudian dia berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, maka lepas satu ikatan. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa lan nushur. Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Lepas satu ikatan. Mulai semangat. Orang kalau bangun tidur itu kan luar biasa. Ya. Nah. Sudah diberi taufik untuk berzikir, baca doa bangun tidur tadi terasa agak ringan. Wa tawaddu'a jika berwudu in halat 'uqdah. Kemudian bangun berwudu, lepas ikatan yang kedua. Terasa semakin semangat. Semakin ringan. Kan begitu? Hah? Wa in shalla in halat 'uqdah tsalats. Kemudian jika dilanjutkan dengan salat, maka lepas seluruh ikatan itu. Nah, salat. Awali dengan salat dua rakaat khafifah. Nabi SAW qiyamul lailnya diawali dengan rakaatain khafifatain, dan Nabi SAW memerintahkan demikian. Awali yang dua rakaat yang ringan. Salat sunnah wudu dua rakaat singkat ringan, dan lepas ikatan itu semangat. Dan coba qiyamul lail dua rakaat. Dua rakaat. Adapun kalau dikuasai oleh kantuk, mungkin karena lelah, kemudian terkantuk-kantuk, kemudian sulit khusyuk, maka Nabi SAW membimbing tidur. Jangan dipaksakan sampai hilang antuknya. Nah, kalau baca Quran ketika qiyamul lail kemudian terasa ya tertutup, sulit membacanya, sulit mengingatnya karena antuk tidur. Pun berusaha bangun lagi. Nah, nanti dalam keadaan seperti ini, kata Nabi SAW, fa'asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia semangat dan dalam keadaan jiwanya sejuk, tenang. Nah, berbeda dengan orang yang tidak seperti wa illa, jika tidak asbaha khabithan nafs kaslan, dia bangun dalam keadaan jiwanya sumpek, hatinya sumpek jelek dan terasa malas dikarenakan malamnya semalam suntuk tidur. Nah, beda dengan yang sempat bangun sholat, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, takarrub kepada Allah, istighfar. Apalagi di akhir malam. Ini merupakan waktu yang mustajab. Dan ada waktu di malam hari yang disebutkan dalam hadis, jika bertepatan dengan itu seseorang berdoa meminta kebaikan, baik kebaikan dunia dan akhirat, tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang ya qiyamul lailnya cuma di Ramadan saja, tarawih rame-rame. Nah, di luar itu tidak ada. Nah, sempatkan. Ya, witir di malam hari. Nah, walau hanya satu rakaat, andaikan cuma dapat satu rakaat atau tiga rakaat. Ya, tolong diri-diri kita dengan bersabar dan sholat. Kita ingin termasuk dari kalangan orang-orang yang dikatakan Allah SWT, inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Bersama di sini makna khusus kebersamaan Allah SWT, dalam arti Allah SWT memperhatikannya, menolongnya, melindunginya. Nasrullah taufiq. Karena waktu masuk pelatih saya. Nah, kami akhiri sampai di sini. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.